Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang sebesar-besarnya dan yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada pujian yang paling sempurna kecuali kita berikan dan kita persembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb penguasa semesta alam, Rabb pemilik semesta alam beserta dengan isinya, Rabb yang menguasai kita, menguasai seluruh makhluknya dan memelihara seluruh ciptaannya, dan hanya kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya lah kita beribadah, dan dialah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali dia, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita, duta besar Allah tabaraka wa ta'ala, dalam membawa misi agama Allah, membawa misi peribadahan yang diperintahkan untuk disebarluaskan, diajarkan kepada umat manusia supaya mereka mengetahui bagaimana tata cara peribadahan yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, supaya umat manusia mengetahui bagaimana peribadahan yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan bukan diinginkan oleh hawa nafsu kita sebagaimana manusia, tapi peribadahan yang diinginkan oleh Allah untuk kita tunaikan hanya kepadanya, untuknya semata dan tidak kepada selainnya. Juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang selalu konsisten istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah nabinya, di dalam menyebarluaskan tatanan dan tata cara peribadahan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang permasalahan tauhid uluhiyah atau disebut juga dengan tauhid ibadah. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sedikit ingin saya melanjutkan masih dalam tema tauhid uluhiyah dan masih dalam pembahasan tentang urgensi tauhid uluhiyah atau penting dan keutamaan tauhid dari ibadah ini atau tauhid uluhiyah ini, yang mana tauhid ini adalah merupakan pondasi yang sangat kuat bagi seluruh amal perbuatan kita. Tanpa realisasi tauhid di dalam praktek amal ibadah kita, maka seluruh amal kita tidak akan bisa dianggap sah dan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan jika tidak terrealisasi, mungkin bisa jadi akan mendatangkan kebalikan, yaitu perbuatan syirik. Karena manusia kalau tidak mau menerima kebenaran, pasti tidak ada pilihan lain, dia akan menerima kesalahan. Makanya sering saya katakan sebab orang sesat itu dua. Yang pertama, dia itu bodoh, tapi keminter, sok pintar, tidak tahu ilmunya, tetapi berani berbicara. Atau pintar, ya kan, kata orang Jawa, keblinger. Pintar tapi kepleset. Kenapa? Dia tahu kebenaran, tapi tidak mau mengakui dan mengikuti kebenaran yang dia yakini. Dia tahu yang hak, tapi tidak mau mempraktekkan kebenaran ilmu yang benar. Makanya Allah permisalkan di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sholat-sholat kita yang wajib maupun yang sunnah, kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, al-maghdhub yang dimurkai di sini adalah dipercontohkan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu yang hak. Mereka tahu dengan hakul yakin akan kebenaran agama akhir zaman ini. Akan kebenaran nabi yang diutus sebagai nabi terakhir. Kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang akan diturunkan sebagai penutup bagi syariat dan hukum-hukum yang pernah Allah turunkan pada kitab-kitab suci sebelumnya. Mereka tahu. Kalau mereka tidak tahu, untuk apa mereka ketika itu berbondong-bondong berhijrah ke kota Madinah? Kenapa mereka berbondong-bondong dan berhijrah ke kota Madinah? Mereka pergi ke kota Madinah dan berdomisili di kota Madinah. Dan kenapa mereka harus memilih kota Madinah ketika itu? Karena mereka tahu dari ciri-ciri, ya kan, kota, tempat yang di situ akan diutus nabi terakhir dan akan berkembang agamanya. Dan bahkan bukan cuma itu saja, mereka tahu ciri-ciri secara fisik nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik mereka tahu. Anda silakan baca Sirah An-Nabawiyah, atau mungkin untuk meringankan antum bisa membaca, ya kan, ada dua buku yang saya rekomendasikan untuk antum sekali membaca. Yang pertama Ar-Rahiqil Makhthum, dan buku ini sudah diterjemahkan. Mungkin dalam bahasa Indonesia dan mungkin dalam bahasa Malaysia pun sudah diterjemahkan. Ar-Rahiqil Makhthum. Sejarah, ya kan, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dan sudah diringkas lagi, juga ada ringkasannya. Mungkin dijual di perpustakaan Islamic Center hanya dengan harga 7 real, 8 real. Untuk kita bisa mengenal tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya sekedar namanya saja, tapi kita tahu bagaimana perjalanan hidup beliau, perjalanan dakwah beliau dalam menyebarkan Islam, dan lebih dari itu kita tahu bagaimana keadaan umat yang ketika itu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Apakah mereka adalah bentuk umat dan manusia yang tidak kenal dengan pencipta Allah tabaraka wa ta'ala, atau mereka adalah manusia-manusia yang kenal kepada Allah tabaraka wa ta'ala tapi mereka salah dalam mempraktekkan tata cara peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang apa? Musyrikin secara umum. Ketika diutus Rasulullah, dan ketika Rasulullah membangun negara Islam pertama, kekuatan Islam pertama, ya kan, di dalam negara tersebut yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ada orang-orang non muslim yang ketika itu mereka kedudukannya adalah sebagai kafir zimmi yang di bawah kekuasaan Islam dan di bawah perlindungan, ya kan, negara Islam yang pimpinannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita tekankan di sini, kenapa orang Yahudi mendapatkan murka dari Allah karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Di antaranya antum bisa baca kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk, ya kan, berangkat bersama beliau dalam kafilah dagangnya menuju ke negeri Syam. Kita mungkin dengar kan, ya kan, bahwasanya Rasulullah pernah diajak oleh pamannya untuk ikut berbondong-bondong, ya kan, pergi bersama rombongan kafilah dagangnya kaum Quraisy untuk melakukan perniagaan di mana? Di Syam ketika itu. Dan melewati sebuah tempat yang tempat tersebut dinamakan sebagai Bahirah atau Kuhairah. Yang terkenal di tempat tersebut ada seorang pendeta Nasrani yang seumurnya pendeta itu tidak pernah keluar. Mereka tahu ini jalur perjalanan dagangnya orang Arab, orang kufar Quraisy ketika itu. Tapi seumurnya tidak pernah pendeta ini keluar bertemu atau berinteraksi dengan pedagang-pedagang Arab yang lewat, padahal sering berlalu lalang di situ. Tapi kok enggak biasanya ketika Abu Thalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar mendatangi kafilah dagang yang Abu Thalib di situ ada ketika itu, dan begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dia tahu ini akan menjadi orang besar dan akan diutus sebagai rahmatan lil alamin. Abu Thalib bukan orang yang tidak tahu, Rasulullah dari kecil hidup bersama dengan Abu Thalib. Abu Thalib tahu keanehan, ya kan, kelainan, sesuatu yang spesial yang ada pada anak ini. Makanya bahkan Abu Thalib lebih mencintai anak ini, ponakannya, daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib punya sebuah majelis, tempat duduk, ya kan, kayak singgasana, karena dia termasuk sebagai tetuah, ya kan, atau kata orang Sunda ajengan di kalangan kaum Arab ketika itu, yang nggak ada yang berani satupun dari anak-anaknya yang duduk di kursi tersebut. Tapi ketika Rasulullah yang naik, dibiarkan. Abu Thalib orang yang tahu siapa anak ini. Ini bukan anak biasa ini. Tahu keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang ada pada anak ini. Suatu saat akan menjadi seorang yang besar anak ini. Tapi lebih kaget lagi ketika Abu Thalib mendengar ucapan pendeta tersebut. Ini akan jadi orang besar. Dan akan diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tahu dari mana situ? Ini terjemah bebasnya. Saya ceritakan seperti itu. Tahu dari mana situ? Dikatakan, ya kan, bukankah ketika kamu tadi, tidaklah kamu melewati sebuah lembah atau melewati sebuah perkebunan, kamu melihat pohon-pohon yang bergerak dan seperti kedudukan orang yang akan rukuk? Kata Abu Thalib, iya, saya memperhatikan itu. Dan batu-batu yang bergerak seakan-akan seperti bersujud, iya, saya tahu itu. Dan satu lagi, di bawah ghudruf. Ghudruf itu bahasa Arabnya apa? Lempengan sini. Kan ada antum, ya kan? Apa namanya? Tulang apa? Iya, kayak pun iga apa ya? Namanya yang di sini nih. Yang biasanya kalau ya kan, kolesterolnya tinggi agak pegel ini di sini. Ya kan, perlu dipekam, diambil darah kotornya. Katanya di bawah ghudruf itu ada seperti apel, iya kan, seperti cap gitu, kayak tai lalat, maaf. Dan belum buka bajunya ini, tapi Abu Thalib tahu, dari kecil dengan Abu Thalib. Semua itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang seorang nabi. Kenapa kamu sampai tahu sebegitu lengkap ya, padahal kamu baru pertama kali melihat anak ini? Semua ciri-ciri itu ada dan tertulis di dalam Injil ataupun Taurat. Makanya satu-satunya Injil sekarang yang masih ada tulisan Muhammadnya dan berita di situ sebagai nabi terakhir, karena kita tahu Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi dalam Al-Qur'an ini sebagai kitab suci terakhir, Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan ini, peringatan ini, Al-Qur'an ini, dan kami yang akan menjaganya. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah Al-Qur'anul Karim. Walaupun orang-orang orientalis, orang-orang liberal, ya kan, didikan manusia-manusia orientalis berusaha untuk merubah makna Al-Qur'an, tetap mereka tidak berhasil dan mereka tidak bisa mengubah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka boleh berbuat makar, tapi makar mereka di bawah makar Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib tercengang. Dan diberitakan oleh pendeta tersebut itu semua tertulis dan ada. Bahkan dikatakan orang-orang Yahudi ketika itu betul-betul menunggu siapa nabi terakhir yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengetahui nabi terakhir yang akan diturunkan ini secara ciri-ciri fisiknya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sekarang anak kita, ya kan, silakan kita semua nih sekarang, ya kan, patungan kita nyewa stadion Senayan, walaupun mungkin kita nggak mampu. Permisalan misalnya, kita sewa stadion Senayan, kumpulkan seluruh anak di Jakarta atau seluruh Indonesia, ya kan, kumpulkan di situ, terus anak kita taruh di tengah, pencar, masing-masing, ya kan, mengacak taruh anaknya masing-masing, ya kan, kemudian satu, dua, tiga, tit, ya kan, cari anak situ. Kita bisa kenal nggak anak kita? Walaupun dalam ribuan orang kita bisa mengeluarkan anak kita, karena kita tahu orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, karena tahu dan ciri-cirinya lengkap secara fisik, bahkan tempat yang di situ akan diutus Rasulullah SAW dengan banyaknya perkebunan kurma itu di beritakan. Dan tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke dunia ini kecuali diberitakan tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Tapi apa yang membuat mereka kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti iblis yang dahulu ada di majlis malaikat dan tahu akan kebenaran adanya Allah, wujud Allah sebagai sang pencipta, tapi menjadi orang yang kufur karena tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Semuanya sujud kecuali iblis. Merasa sombong. Kenapa saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah? Api gerakannya lebih halus, lebih leluasa. Anda bisa pegang api, merasakan panasnya, iya. Tapi bisa Anda pegang, Anda terbakar. Manusia dari tanah. Mereka tahu. Tapi kesalahan terbesar mereka merasa pede. Sampai sekarang pun orang Yahudi orang yang paling pede. Hatta berbuat kejelekan, mereka pede. Akan mengatakan tidak, bukan kejelekan, baik, walaupun seluruh orang dunia mengatakan itu kejelekan. Antum lihat Palestina dibombardir habis-habisan, anak kecil diperlihatkan di berita dengan secara mata jelas kita semua tahu, enggak, teroris, paling pede dalam berbuat maksiat, kejelekan dan penentangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimurkai karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. dan merasa pede bahwasanya nabi yang diutus nanti di akhir zaman harus diutus dari orang Yahudi. Makanya mereka kalau perang sama orang-orang kaum Ansor, ribut sama orang kaum Ansor, selalu orang kaum Ansor di apa diancam. Awas nanti kalau nabinya terakhir, nabi terakhir turun, kamu saya bantai satu persatu. Enggak tahunya nabinya diutusnya dari orang Arab, dari orang Arab. Marah dia. Protes. Demo sama Allah. Kenapa nabinya diutus dari orang Arab? Ya terserah Allah dong. Allah mengutus dari orang Cina, Allah mengutus dari orang Indonesia, ya kan? Allah mengutus dari orang Afrika, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kok malah situ yang nuntun Allah? Yang ngatur. Situ milik Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa pede. Percaya diri. Makanya antum bisa lihat cerita-cerita orang Yahudi, bagaimana kenakalan mereka, kelicikan mereka, dan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin Islam ketika itu dalam menghadapi rakyatnya ini. Udah kafir, nakal lagi. Pernah terjadi apa ini? Perzinaan di antara mereka. Perzinaan di antara, ya kan, sepasang, ya kan, merpati. Kemudian, ya kan, mereka merasa di kalangan kaum Yahudi ini, ya kan, orang ini telah berbuat mesum, ya kan, tapi hebatnya mereka itu selalu ingin mengetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah tahu kebenaran Rasulullah SAW, tapi mereka selalu ingin mengetes. Ingin menguji, coba ini tentang perzinaan. Kita bawa kasus ini ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba mau ngomong apa? Akan menghukumi apa? Padahal mereka tahu di Taurat tertulis tentang hukum rajam. Kalau mereka benar nabi, kalau dia betul nabi, pasti akan mengatakan hukum yang sama. Ini menunjukkan mereka tahu. Dibawa dengan pede. Wahai Muhammad, terjadi perzinaan di antara apa ini manusia di kaum kami. Apa yang harus kami lakukan? Yang mau dites Rasulullah, nabi. Yang wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Langsung Rasulullah menjawab, apakah tidak ada rajam di dalam Taurat? Rasulullah ummi loh. Tidak bisa bahasa, tidak bisa tuh tulis, tapi Rasulullah maksum, dituntun oleh siapa? Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kami jadikan engkau, kami berdirikan, kami dudukkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Yang syariat ini aturannya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'ha, ikuti yang diperintahkan. Enggak nambahi, enggak ngurangi. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang perkara agama ini. Kemudian mereka dengan pede mengatakan apa? Tidak ada raja. Antum lihat, mereka katakan apa? Tidak ada raja. Ada Abdullah bin Salam, salah seorang rahib Yahudi yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kadzab, pembohong wahai Nabiullah. Suruh mereka membawa Tauratnya ke sini dan hadapkan di sini. Masih pede juga, diambil Tauratnya, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mau dibohongi. Memang benar-benar gak ada manusia paling lancang seperti mereka. Betul, kamu antum bisa lihat sejarahnya dalam Al-Quran. Ditunjukkan, ya kan? Rasulullah gak bisa baca, gak bisa tulis. Baca, ya dibaca. Habis itu, setelah dibaca, ayat yang berkenaan dengan rajam, ya kan, ditutup dengan seperti penggaris atau disebutkan seperti tangannya gitu. Dibaca, atasnya diloncatin. Padahal kan dia tahu di situ ada Abdullah bin Salam. Yang pendeta juga, yang tahu tentang Taurat. Angkat tangannya, baca itu apa? Ternyata ayat rajam. Dan sebelumnya, sebelum dibawa Taurat, dibawakan Taurat oleh mereka atau diperintahkan membawa Taurat, mereka mengatakan, ya kan, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, terus hukumannya apa? Hukumannya cuma diarak aja. Mukanya dikasih arang, diitem-item, berdua terus diarak. Udah selesai. Gampang banget. Merubah hukum Allah, mengganti hukum Allah, menjual hukum Allah. Nah, ini yang akan dididik sebagian umat Islam, ya kan, dengan prinsip seperti ini, sehingga keluarnya modelnya seperti orang-orang liberal. Ini akan dididik seperti ini, karena biangnya mereka, virusnya, pusatnya keluarnya dari mereka ini. Cuma diarak. Setelah ketahuan dan terbukti di situ ada rajam dan mereka tidak bisa melarikan diri dari hukum dan diterapkan kepada mereka hukum sesuai dengan Taurat. Mereka enggak mau. Wallahi kalau orang Yahudi atau orang Nasrani sekarang ini mau diterapkan kepada mereka hukum Taurat, mereka yang akan pertama kali lari. Dan tidak mau. Tidak mau. Seperti sekarang di Mesir nih. Akan diterapkan kepada mereka. Nah, penganut Injil, terapkan Injil kepada mereka. Mereka yang pertama kali protes, mereka pertama kali yang tidak mau, karena mereka tahu harus sunat, nggak boleh makan babi. Ya kan, nggak boleh makan babi. Dan mereka yang paling melanggar harus pakai jilbab. Dan ternyata ada ayat perintah untuk pakai jilbab. Yang nggak mau suruh digundul rambutnya. Tapi lihat perempuan-perempuan yang pada ke gereja dan bagaimana pakaian-pakaian dan berlomba-lomba untuk menampakkan auratnya yang sangat disayangkan umat Islamnya ikut-ikutan. Jadi nggak bisa dibedakan mana perempuan Muslimah, mana perempuan yang kafir. Ini sama-sama pakai you can see, ini pakai you can see. Ini sama-sama pakai celana melorot, ini pakai sama-sama pakai celana melorot. Mana kepribadian Anda sebagai seorang wanita muslimah? Ini ikut jadi miss, telanjang, pakai bikini, ini juga ikut jadi miss. Kata Rasulullah seperti sandal kanan dan sandal kiri. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Akan mengikuti sunnah-sunnah dan aturan orang-orang sebelum kalian. Sehingga tidak dibedakan. Sampai kalau masuk lubangnya kadal Mesir. Tahu kadal Mesir? Yang dijadikan sebagai obat kuat. Kadal orang nyebutnya Indonesia apa kadal Mesir. Orang sini nyebutnya dok. Iya kan? Akan diikuti masuk walaupun kepalanya enggak bisa masuk. Giliran cepak, ya kan? Antum ingat enggak dulu giliran pas masih zamannya kita SMP. Zamannya pertama kali film Demi Moore keluar. Habis cepak-cepak semua komplit. Enggak pakai diperintah. Iya kan? Nggak pakai di apa nih? Pakai anjuran, langsung public figure, Pak. Seperti itu. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu yang hak, tapi tidak mau mengikuti. Makanya mereka mendapatkan kemurkaan, maghdhub. Dan yang lebih hebat, saya lanjutkan ceritanya itu, ketika mereka sudah tahu bahwa ada ayat rajam di situ, ya kan? Apa kata mereka? Wallahi ya Muhammad, kalaupun sebelumnya kamu mengetahui bahwasannya di dalam Taurat ada ayat rajam, maka akan saya katakan tidak ada. PD-nya mantap nggak? Full percaya diri. Ya kan? Full option dalam percaya diri, komplit. Saya akan katakan tidak ada. Makanya melebar kita ini, ya kan? Tapi moga itu bermanfaat. Tauhid merupakan pondasi saudara-saudara sekalian bagi seluruh amal perbuatan. Tanpa kita merealisasikan tauhid, seluruh amal seseorang tidak akan dianggap sah dan bahkan jika tidak terrealisasikan akan mendatangkan kebalikannya itu syirik, ya kan? Dan Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan karena tidak bermanfaat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa yang selainnya dari perbuatan syirik bagi yang Allah kehendaki. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan kepada mereka surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim tidak ada pertolongan sama sekali. Dan ingat, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah sebesar-besar perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana? Kita ini milik Allah, kita yang menciptakan Allah, kita yang memberikan rizki Allah, kita yang menjaga Allah, yang memberikan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita bergantung kepada sesama makhluk lebih dari ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi saudara-saudara kita, kita himbau yang bekerja dengan orang-orang non-muslim, ya kita rasakan mungkin karena kelemahan akidahnya, kemudian pas hari Natal ini kemudian sengaja majikannya, nih kamu pakai baju Santa Claus apa Klaus, sana berdiri, ikut nyanyi jingle bell, ya kan? Aduh, nanti kalau saya nggak mau kayak gitu, saya dipecat lebih bagus daripada Anda harus menjual agama Anda. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu bima khairan minha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Salah satu dari teman kita, apalagi ini yang jelas-jelasan syiarnya orang kafir yang kita tidak boleh selamat, mengucapkan selamat aja enggak boleh. La tabda'u an-nasara wal yahud apa? Bisalam, jelas hadis Nabi SAW, jangan kamu mulai salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Dan kita harus bisa membedakan mana berbuat baik dan mana loyalitas, enggak sama antara berbuat baik dengan loyalitas. Kita tidak boleh menjual agama kita, kita tidak boleh mempertaruhkan agama kita, kita tidak boleh mengalah dalam agama kita dan peribadahan kita. Kalau berbuat baik secara umum kepada manusia, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Kalau ada sesama manusia, ya kan, yang agamanya selain dari Islam, ini sekarang dibalak banyak banget, terus kekelindes mobil kakinya di situ di depan, terus kita sebagai seorang muslim udah biarin aja, biar sekalian dikelindes, kayak gitu boleh? Tidak boleh, walaupun dia orang muslim dengan nama kemanusiaan, apalagi diperintahkan dalam adil agama, kita harus menolong. Tapi kalau kita ikut jadi panitia Natal, ini ngawur kan, nggak bener lagi ini. Kita harus jadi saksi dalam persidangan misalnya. Kebetulan yang disidangkan ini orang muslim, ini orang Kristen misalnya. Kebetulan yang nyolong, yang berbuat zalim, yang nakal adalah orang Islamnya. Kebetulan kita tahu duduk permasalahannya dan kita salah satu saksinya. Ah, orang Kristen ini biarin bohongin, biar dimenangkan umat atau orang Islam. Boleh orang Islam seperti itu? Tidak boleh, jelas. Dia harus bersaksi dengan adil. Walaupun dia sama muslim, tapi dia zalim, maka harus dikatakan sebagai seorang yang zalim. Ini jelas agama kita, dan banyak lagi contohnya. Nanti kita ingin ada pembahasan khusus tentang ini. Tapi kalau suruh kita mengalah dalam agama, tatanan agama kita, dalam ketaatan beribadah kita, apalagi sampai ikut serta atau sampai memakai simbol-simbol syiar kekufuran, ini tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi sekali lagi, tidak mungkin akan berkumpul antara syirik dengan tauhid. Antara ikhlas dengan syirik tidak mungkin akan bersatu kayak air sama minyak. Anda mau sholat 5 waktu di masjid plus sunnah-sunnahnya, Anda mau jadi Pak Haji yang bolak-balik haji ke Masjidil Haram. Kebahagiaan seorang di dunia ini tergantung dengan pengetahuannya tentang tauhid. Karena orang yang bertauhid, bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan menjadi manusia yang goncang. Ketika Allah jadikan dia orang yang mendapatkan kenikmatan, dia akan menjadikan kenikmatan itu sebagai sarana untuk mengenal dan lebih mengingat Allah. Ini orang yang bertauhid. Ketika dia dalam keadaan susah, dia pun akan menjadi manusia yang kenal dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah manusia yang bertauhid. Ketika dia susah, dia akan menjadi manusia yang bertauhid. Ketika dia senang pun, dia akan menjadi manusia yang bertauhid. Maka kehidupannya akan tenang, bahagia. Ketika dia berhasil dalam menempuh perjalanan kehidupannya di dunia, dalam mencapai cita-cita yang dia dambakan, ataupun dia tidak berhasil, orang yang bertauhid akan tenang. Karena dia tahu, saya sudah berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan, tapi saya enggak dapat. Allah belum mengasihi, Allah yang belum menentukan. Mungkin Allah akan berikan yang lain untuk saya. Dia akan kenal. Ini orang yang bertauhid. Ketika dia berjaya dalam perniagaannya, dalam dagangnya, ataupun ketika dia bangkrut, dia akan tenang. Ketika dia mencalonkan menjadi seorang pemimpin, dari mulai yang terkecil, ya kan, RT, RW, sampai lurah, sampai camat, sampai gubernur, sampai presiden, berhasil atau enggak berhasil, yang ngasih kekuasaan itu Allah, dan Allah juga yang akan mencabut kekuasaan. Dia tahu, kenal. Ketika dia pangkatnya dari mulai kopral, strip, sampai dapat, ya kan, bintang 4 plus 5 sekalian bintangnya, dia akan tahu dan kenal. Kalau ini bintang ini berjejer, ini enggak ada yang ngasih kecuali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya akan dipertanggungjawabkan atas kedudukan saya di dunia ini. Orang yang bertauhid akan tenang kehidupan. Enggak akan stres. Antum lihat, orang di dunia ini yang paling mewah dan paling enak kehidupannya di negara mana? Yang paling spesial. Dan enggak punya tentara lagi. Enggak punya angkatan. Di mana? Swiss? Iya kan? Terjamin semua. Tinggal uncang-uncang kaki di rumah udah. Datang. Tapi kenapa? Mereka adalah manusia yang paling banyak angka bunuh dirinya tertinggi. Karena mereka manusia yang tidak bertauhid. Oke. Jepang. Antum melihat orang Jepang bagaimana? Dari mulai dibom Hiroshima Nagasaki, habis hancur sampai sekarang. Antum melihat manusia-manusia yang jadi percontohan karena, ya kan, giatnya, jelinya, elektronik semua. Walaupun sekarang udah mulai kalang kabut, disaingi sama Cina, ya kan. Sudah mulai kalang kabut ini. Tapi tetap mereka terus berusaha. Termasuk yang angka bunuh dirinya paling besar. Padahal orang-orang yang gak mau nganggur, otaknya selalu berjalan. Makanya ada anekdot itu kan. Ada anekdot pernah cerita itu, ada kalau ada bank otak, ya kan, bank akal, yang paling murah itu mana? Akalnya orang Jepang. Iya kan? Antum kalau beli mobil kan lihat kilometernya berapa itu? Tahunnya berapa? Wah, semakin lama semakin down. Kenapa sering banyak dipakai? Oh, kenapa paling murah? Ya kenapa sering banyak dipakai? Dilihat. Iya kan? Maaf walaupun tidak merendahkan sama sekali, hanya sekedar anekdot saja, iya kan? Dilihat, iya kan? Loh, ini kok paling mahal? ya kan? Saudi. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai, ya kan? Biar lampunya merah tercang terus langsung. Ya walaupun tidak semuanya seperti itu, ya kan? Hanya anekdot biasa. Tapi tadi itu jelas syirik akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita, dan manusia yang bertauhid maka kehidupannya akan selalu tenang. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa kama qala Rasul SAW, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Maju senang, mundur juga senang, tenang. Perkaranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kepada Allah tidak akan dianggap sempurna sampai tauhidnya benar. Karena tidak mungkin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dalam tauhid yang rusak, yang bercampur dengan kesyirikan. In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, apa? Bersabar. Bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu. Ini datangnya dari Allah, rezeki ini datangnya dari Allah, dan saya akan dipertanggungjawabkan. Tidak akan bergerak kaki seorang muslim dari hadapan Allah kecuali ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa? Harta. Dari mana kamu dapatnya dan kemana dikeluarkan. Jadi belum tentu ini kenikmatan bagi saya. Bisa jadi ini adalah merupakan ayakan azab bagi saya. Kalau saya tidak bisa menggunakannya dengan baik-baiknya. Makanya orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Memang enak. Siapa yang gak ingin jadi orang gak kaya, ya kan? Tapi ada kelebihan. Karena orang miskin gak perlu mempertanggungjawabkan sesuatu dari hartanya. Tapi orang kaya yang punya harta, kalau duitnya ditumpuk sampai stadion nggak cukup. Ayo, apa nggak akan Allah tanya satu persatu kemana keluarnya duit tersebut? Bukan itu saja, dari mana kamu dapat duit tersebut? Dari yang halal atau dari yang haram? Dikeluarkan kemana? Yang halal atau yang haram? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ingat. Ini. Kemudian ingat saudaraku sekalian, di antara keutamaan tauhid adalah ini adalah merupakan kewajiban yang paling awal atas seorang mukallaf yang mendapatkan tanggung jawab peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban pertama dan yang paling penting, bahkan lebih penting dari makan dan minum, adalah kita bertauhid. Kita makan dan minum, ya kan senang, tapi meninggal dalam keadaan kufur, na'udzubillah. Dalam keadaan menyekutukan Allah, na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari kekufuran dan kesyirikan. Apa hasilnya? Kekekalan abadi di neraka. Abadan, habis di neraka. Tapi orang yang bertauhid, walaupun mungkin kelaparan, meninggal karena kelaparnya, tapi dia menjadi manusia yang bertauhid, itu bisa menjadi ujian bagi dia dan pelebur dosa. Orang yang bertauhid kalau mendapatkan kesusahan apa? Sabar. Karena khairul lahu, karena dia tahu kesabarannya adalah merupakan apa? Modal utama. Dan Allah membuka, ya kan, pahala kesabaran itu, ya kan, enggak pakai kan ukuran tertentu, enggak. Loswat. Orang yang sabar itu pakainya apa? Loswat. Enggak pakai, iya kan? Kalau loswat berarti Anda mau gunakan berapa saja silahkan. Enggak mungkin jelek, enggak mungkin anjlok. Ini pahalanya orang yang sabar. Jadi dia kenal. Makanya kewajiban pertama bagi kita dan yang paling penting, bahkan lebih dari makan dan minum, adalah apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أمرت أن أقاتل الناس. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya kan, sampai mereka bersaksi, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang benar untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nanti akan kita jelaskan secara lebih rinci maksud ini, ya kan. Jangan sampai, wah ini hadisnya teroris. Nanti dulu, jangan terburu-buru, kita lihat penjelasan para ulama. Kafir muslim jelas ada. Inna dina indallahil Islam, itu jelas. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dengan bangga, dan kita katakan karena ini agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Para siapa yang mengharap bahkan mengakui sampai mengatakan seluruh agama sama kayak seribu jalan menuju Roma, silahkan jalan masing-masing, yang penting nanti ketemu di Roma. Enak banget agamanya sampean, Mas. Man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mengharap selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Jadi aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan shalat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melaksanakan yang demikian, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam. Ya. Istilahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali seseorang yang telah masuk Islam kemudian dia membunuh orang. Nah, jelas membunuh dihukum bunuh. Kisos. Ya kan? Wah, Islam jahat, kenapa menerapkan hukum? Ya kan? Bunuh, enggak punya perasaan. Loh, tadi ketika bunuh punya perasaan enggak sih itu? Kok sekarang mau dihukum bunuh lagi? Lebih kejam mana? Ketika orang nyolong ayam kemudian dibakar hidup-hidup. Kalau pakai pisau, del, langsung, enggak ada hitungan dalam praktik. Bahkan dalam penelitian dikatakan dengan peluru dor lebih lama is dead, mati, daripada dengan pedang lebih cepat. Nyolong, iya kan, sesuatu dipukuli rame-rame, diikat, udah itu disiram minyak, bel, dinyalakan. Oh, ini apa ini? Ya, masanya hakimnya sendiri nggak bisa ditangani karena masa. Tapi giliran umat Islam menerapkan hukum Islam yang menjadi kehidupan bagi manusia dan pelajaran bagi umat manusia yang lainnya untuk tidak melangkah melakukan perbuatan dosa membunuh dan menumpahkan darah manusia yang tidak menjadi hak untuk ditumpahkan. Kejem. Tidak beri kemanusiaan. Tiap hari Palestina dibombardir, enggak apa-apa. Teroris. Umat Islam di Burma sebagai minoritas, mana dunia, mana umat Islam di Burma, perempuannya diperkosa, anak-anaknya dibantai, anak-anak kecil hidup-hidup, ya kan, seluruh laki-lakinya di kampung ditangkap, dibunuh, dibantai, mana? Tapi alhamdulillah kita umat Islam seperti di Indonesia dan di lain tempat, ya kan, yang mungkin mayoritas umat Islam di situ. Nah, mungkin ada non-Muslim juga, Indonesia, di Malaysia, dapat semua. Berapa jumlah orang Buddha di Malaysia? Berapa jumlah orang Buddha di Indonesia? Kumpulin semua, dikencingin sama perempuannya aja tenggelam udah. Maaf, iya kan? Tapi kita berhak umat Islam melakukan seperti itu, diperbolehkan. Tidak. Agama kita jelas. Tapi mereka memperlakukan umat Islam dengan semau sendiri. Dan ini perlu diingat karena kelemahan kita. Seperti diberitakan Rasulullah SAW di hari akhir itu, umat Islam ini seperti nampan, ya kan, yang penuh dengan makanan yang enak. Karena Allah melihat seluruh kekayaan alam banyak di negara-negara Islam. Jadi rebutan toh. Tapi mereka itu apa? Lemah. Apakah karena sedikit ya Rasul? Tidak, banyak. Tapi mereka itu apa? Kena penyakit virus Wuhan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Seperti orang Yahudi takut mati baru lihat satu peluru aja, asal apa? Roket. Oh, histeris. Padahal anak kecil mainan di pinggir, ya kan, di Palestina dibom blem. Mainan biasa. Udah biasa kayak lihat lagu, apa kayak dengarkan apa? Seakan-akan seperti kayak musik, maaf. Kan udah biasa, bom-boman sudah biasa. Ini 20 tahun sirinenya enggak pernah apa? Tidak pernah berbunyi. Baru kemarin berbunyi udah kayak orang histeris, takut mati. Kalau mati Islam, kapanpun sekarang besok mati bakal datang. Ada yang takut mati? Wajar manusia. Semuanya takut mati ya, tapi tidak boleh ini menjadi sebagai sesuatu. Tapi kita harus siap sih, siap jelas. Karena kita nggak tahu, datangnya nggak pakai permisi ya kan, kula nuwun, ya kan, atau maaf, sampurasun, atau dan lain sebagainya. Permisi mau nyabut nyawa enggak? Coba kalau semua manusia dikasih tahu, ini tanggal segini, jam segini kamu bakal mati, ini penjemputannya jam segini. Kita semua stres. Ya kan? Tapi diperintahkan kita untuk beramal. Ini hikmahnya, karena kita nggak tahu kapan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan kebaikan. Ya kan, kecuali dengan hak Islam, yang berhak untuk dibunuh, membunuh dibunuh. Yang berhak mendapatkan hukum takzir, melakukan kerusakan di muka bumi dibunuh, ini jelas. Dan bukan setiap orang terus, ya kan, oh ini, ya kan, membunuh, ya kan. Bapak menggal anaknya, anak menggal bapak, enggak bisa. Sebenarnya harus dengan pemimpin Islam, hakim Islam, bukan sembarangan. Kacau kalau begitu hukum Islam, ya kan. Oh, di sini langsung rajam sama bapaknya sendiri. Enggak bisa seperti itu. Di sini aja di Saudi yang menerapkan hukum Islam, hukum kisos itu tidak bisa diputuskan, ya kan, kecuali setelah ditandatangani oleh empat hakim tanda tangan keputusan. Oke, memang hukum penggal, hukum kisos, dan prosesnya lama. Saya tiap minggu masuk ke penjara LP Saudi. Ada mungkin orang yang kena hukum kisos, ya kan, wah, udah 5 tahun penjara. Ada yang 10 tahun, karena masih dalam proses terus. Ajari lagi, pelajari lagi. Tapi yang jelas, Ruyati cepat ya, jelas memang bunuh. Kita tidak berbicara. Mungkin betul saudari kita Ruyati apa ini dizalimi, kan? Tapi bukan berarti kezaliman itu harus menghalalkan seorang untuk membunuh misalnya. Seperti itu. Tapi kita lihat apa ini, kita ambil hikmahnya. Semoga itu menjadi kebaikan bagi dia di akhirat. Siapa tahu Allah jadikan ini sebagai jalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai umat Islam mendoakan, tapi secara hukum tetap hukum Allah harus dilaksanakan. Kita tidak berbeda pendapat di sini. Nah, kemudian tadi secara khusus perintah memerangi kaum kafir dan musyrik. ya kan? Seperti tadi disebutkan, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, ya kan? Ini perintah memerangi kaum kafir dan musyrik adalah karena kekufuran dan kemusyrikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan mereka, serta karena akidah mereka yang menyimpang dari akidah tauhid, bukan karena dendam pribadi atau bukan karena memperebutkan negara atau wilayah kekuasaan, tidak sama sekali. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya juga kepada umat ini untuk memerangi kaum musyrikin agar manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah memerangi melawan dan membunuh orang-orang kafir maksudnya adalah memerangi dan melawan dan membunuh kafir harbi. Tahu Anda kafir harbi? Kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi enggak sembarang atau ada orang non-muslim lewat di jalan, kita pegang, yuk tonjokin bareng-bareng. Atau kita bunuh, enggak boleh. Haram ya akhi. Bukan seperti itu agama Nabi kita. Mengajarkan kita. Yang berhak kita perangi adalah kafir harbi. Dan kalau kita mau lihat, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan perang. Dengan perang Islam masuk ke Asia Tenggara seperti Indonesia dan dulu daerah sekitarnya, Filipina, Malaysia, ada apa semua. Dengan peperangan. Dan pemimpin-pemimpin kaum atau pemimpin-pemimpin negara ketika itu, ketika Islam masuk, open. Dengan dakwah Islam. Bahkan sampai yang menyebabkan Indonesia paling banyak atau terbesar kaum muslimnya adalah ketika salah seorang dari raja kerajaan, ya kan, Majapahit ketika itu masuk Islam dan diikuti oleh rakyatnya tanpa perang. Tapi ketika Islam masuk ke Persia, antum bisa lihat, baca sejarahnya dong. Bagaimana surat Rasulullah disobek? Bagaimana utusan Rasulullah dibunuh? Sampai sekarang pun, walaupun negara dalam keadaan perang, setiap utusan itu tidak boleh, ya kan? Dibunuh, membunuh utusan berarti pengkhianatan, menghalangi masuknya Islam ke, ya kan, Persia ketika itu, melarang tersebarnya agama Allah, agama tauhid ini, maka ketika itu dikumandangkan jihad terhadap Kisra ketika itu. Dengan siapa? Pemimpinnya, jenderalnya yang paling ditakuti oleh orang Romawi ketika itu, Rustum. Nah. Tapi banyak contoh-contoh yang lain, Islam masuk tanpa peperangan, ya kan? Jadi asal ngomong tok nuduh, karena ini memang kesempatan mereka, orang Orientalis, untuk menjatuhkan Islam. Nah, perintah memerangi, melawan, dan membunuh orang kafir, maksudnya adalah memerangi dan melawan orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun terhadap kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil. Bukan mengalah dalam agama kita ya, tapi berbuat adil terhadap mereka. Dan tidak boleh kita sedikit pun mendzalimi mereka. Terus karena orang kafir kita boleh nyolong. Karena orang kafir kita boleh menipunya, tidak bisa. Kita tidak boleh, ya kan? Dan harus berbuat adil. Dan itu, ya kan, seperti contohnya kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam karena dia termasuk salah satu dari rakyat di dalam negara Islam. Makanya ada sebuah buku yang dikarang oleh Ibnul Qayyim rahimahullah yang berbicara tentang ahkam ahli dhimmah, hukum-hukum yang berkenaan dan berhubungan dengan bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir yang ahlu zimmah di bawah kekuasaan Islam, negara Islam, kan? Atau orang kafir mu'ahid atau mu'ahad, ya kan? Orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, ada terikat perjanjian. Ini juga tidak boleh sembarangan kita menumpahkan darahnya. Atau ada juga orang kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam. Dia orang penduduk dari negara kafir lain yang masuk ke negara Islam dengan izin resmi, dengan visa. Terus kita tangkap, kita pegang, masukin ke internet, ayo. Enggak anu, saya sembelih nanti. Tidak boleh seperti itu. Prinsip kita jelas. Oh, ini hotel banyak orang kafirnya, ambil bom, masukin, ledakan. Tidak bisa. Siapa yang menghalalkan Anda untuk melakukan perbuatan seperti itu? Oh, ini tempat polisi, ya kan, bantu, masukin, dibomin sekalian di masjidnya. Siapa yang menghalalkan perbuatan seperti itu? Siapa yang pernah mencontohkan perbuatan seperti itu? Islam sama sekali jauh dari perbuatan seperti itu. Atau gereja kita bom misalnya. Tidak pernah kita umat Islam sepakat dengan perbuatan seperti itu. Sama sekali. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu dari umat Islam, maka kesalahan person pribadi tersebut dan bukan kesalahan Islam, oknum. Ya kan ada orang berjilbab terjatuh pada perbuatan zina. Oh ya kalau gitu enggak usah pakai jilbab. Loh enggak bisa, yang salah perempuan itu yang berbuat dosa, bukan hukumnya. Oh enggak adil, laki-laki dikasih warisan dua, perempuan satu. Kenapa? Enggak adil. Wong Solo, Pak. Kenapa orang Solo? Orang Solo itu, ya kan? Kenapa? Yang perempuan keluar ke pasar, klewer, kemudian buka toko ya, perempuan yang pertama kali jaga perempuan, ini laki-lakinya baru bangun, ya kan, pakai sarung sambil ngerek burung, tak, tak, tak, yang sudah buka tokonya pertama perempuan. Itu kan nggak adil kalau dikasih satu perempuannya, laki-lakinya dikasih dua. Yang nyawah perempuan, ada apa semua? Masa dikasihnya laki-laki dua perempuan, perempuan satu? Mas, yang harus diislamkan itu wong Solonya, bukan Islam suruh ngikutin wong Solo. Mau membatalkan sebuah hukum di dalam Islam, ya kan? Sudah enggak relevan, sudah enggak sesuai dengan zaman ini, dalilnya mana ditanya? Oh, wong Solo buktinya. Yang salah wong Solonya, maaf ya kan. Kalau darah Solo di sini. Kontraket apa? Ya kan, wong Solo enggak seperti itu semuanya. Bukan wong Solonya, ya Islamnya yang disalahkan, tapi orang Solonya harus mengikuti Islam. Bukan Islamnya suruh dirubah ngikutin Solo. Jelas ini sebuah kesalahan. Jilbab wajib, enggak wajib. Kenapa? Istri saya enggak pakai jilbab. Lah terus dalil istri itu enggak pakai jilbab untuk menghalalkan jilbab. Anda berbicara harus dengan ilmu. Ini agama Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Jangan karena modal cendekiawan, orang pintar, ya kan? Titelnya banyak, prof 1, prof 2, prof 3. Ya kan, tambahi haji, tak tak tak tak tak, ya kan, MSG, MAG, ya kan, ATC misalnya, lain sebagainya, ya kan, tidak bisa. Islam, ketika Anda berbicara harus dengan qala Allah dan qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam itu, orang kafir itu dalam Islam dibagi menjadi empat ya, ada kafir, saya ulang kembali, harbi, nah ini yang kita berhak untuk memerangi, ada kafir dhimmi yang di bawah kekuasaan negara Islam dan dia salah satu dari penduduk negara Islam, ini tidak bisa karena negara Islam ini berhak untuk menjaga mereka, melindungi mereka, menjaga darah mereka, harta mereka. Terus kafir mu'ahid yang terikat perjanjian tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Atau yang kafir musta'min yang masuk ke negara Islam dengan visa dan ya kan syarat-syarat resmi seperti diterapkan dalam negara Islam, ini enggak boleh juga kita tumpahkan sembarangan dan kita tidak pernah setuju terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang lancang sehingga menjadikan kesempatan mereka untuk memukul Islam. Walaupun mungkin bisa jadi yang melakukan seperti itu pemboman terhadap gereja sebenarnya bukan umat Islam tapi merupakan sebuah misi-misi mungkin yang di untuk sengaja memukul umat Islam. Tapi kalau betul itu pun umat Islam, salah satu dari person Islam, tetap kita tidak setuju. Setuju. Dan tidak pernah dihalalkan perbuatan tersebut di dalam dalam Islam. Ini jelas. Dan Allah berfirman, ini kan dalam surat Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Ya kan lain kan? Berbuat adil dengan apa? Kita melaksanakan dan mengikuti ritual agama mereka. Dalam urusan, ya kan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang membunuh orang kafir mu'ahid atau orang kafir dhimmi dengan hukuman yang keras, seperti beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahid, maka dia tidak akan pernah mencium bau aroma surga. Padahal sungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Hati-hati, jangan sampai kita sembarangan, ya kan, dan mengatasnamakan jihad justru malah mencoreng nama umat Islam, menjatuhkan umat Islam, dan menjadi sarana dan cara untuk menjatuhkan Islam atas nama jihad. Ada aturannya, ada ketetapannya. Kalau nggak tahu, belajar. Seperti itu. Kemudian beliau Rasulullah SAW juga bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina yaum. Dalam redaksi lain Rasulullah SAW bersabda, ya kan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, dan Al-Baihaqi, ya kan, dari sahabat Abdullah bin Amr juga, di situ Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh seorang ahli zimmah, maka ia tidak akan mencium aroma surga, padahal sungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Nah, ini hal ini menunjukkan bahwa orang kafir saja tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi terhadap seorang muslim. Ada aturan-aturannya, jelas digariskan oleh Islam. Ya. Ini tambahan sedikit dari pembahasan yang sudah pernah kita bahas dari Tauhid Uluhiyah. Kemudian, pembahasan kita berikutnya adalah tentang Tauhid Asma dan Sifat, seperti telah tersebut di dalam diktat, yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Sedikit akan kita bahas, dan mungkin insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan secara lebih luas. Mungkin pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang definisi Tauhid Asma dan Sifat. Seperti sudah pernah kita belajar, Tauhid di dalam Islam terbagi menjadi tiga. Ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Ketuhanan. Dan sekali lagi, saya tekankan, tidak cukup hanya kita mengetahui Tauhid Rububiyah, karena pengakuan Tauhid Rububiyah harus disertai dengan peribadahan kepada Rob, Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak disertai dengan peribadahan dan pengesaan peribadahan kepada Allah, iblis pun kenal Tauhid Rububiyah, Fir'aun pun kenal Tauhid Rububiyah, ya kan? Orang Yahudi, orang Nasoro pun ketika diutus, dan sudah pernah kita bahas hadisnya dan kita baca bersama, kenal dengan Tauhid Rububiyah. Orang Kufar Quraisy pun ketika itu juga kenal dengan Tauhid Rububiyah. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Karena mereka tidak mau mengikuti tata cara peribadahan yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah sebenarnya misi para rasul ketika diutus ke dunia ini sekali lagi untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana tata cara peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, ya kan, tauhid ibadah disebut juga, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, ya kan. Secara ringkas tauhid rububiyah pengertiannya adalah ifradullah bi af'alihi. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, pemberi rizki, pemberi kehidupan, kematian, pencipta seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya yang menjaga, memelihara dan mengaturnya. Ini adalah merupakan semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kita sandangkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita, yaitu dengan kita beribadah hanya kepada Allah. Hanya untuk Allah, persembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan syariat yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tunaikan dan kita laksanakan dengan secara ikhlas hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dengan mengikuti aturan, tata cara, prosedur yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ini adalah tauhid asma dan sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah hendaknya kita sebagai seorang manusia dan hamba yakin bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah dan bagus. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia, yang nama dan sifat-sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keagungan siapa? Allah tabaraka wa taala. Seperti apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Makanya pegangan kita dalam memahami prinsip tauhid asma wa sifat seperti apa yang saya tulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kutubul Musnad meriwayatkan hadis ini, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Ini saya potongannya saya ambilkan, antum bisa kembali kepada Husnul Muslim, kumpulan doa sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nanti insyaallah akan kita rekomendasikan untuk dibagi, ya kan, buku Husnul Muslim, ya kan, supaya kita bisa tahu. Atau buku juga ada kumpulan 100 sunnah dalam sehari dan semalam. Ada lagi kumpulan 1000 sunnah dalam sehari dan semalam. Ini yang sahih, Pak. Bisa enggak kok capek melaksanakan yang bid'ah, yang enggak ada tuntunannya, atau yang sedang diperselisihkan? Yang sahih aja ini udah jelas. Bukhari Muslim 100 sunnah dalam sehari dan semalam. Ayo laksanakan. Bisa penuh enggak? Bisa komplit enggak? 1000 sunnah dalam sehari dan semalam. Yang sunnah yang jelas tidak ada perselisihan di dalamnya, ya kan? Apalagi yang bid'ah. Jelas kita jauhi. Yang jelas kita enggak habis melaksanakannya. Kok ngejar lari-lari yang enggak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perbaiki pemahaman kita dalam prinsip agama kita, maksudnya dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan, ya kan, prinsip-prinsip, ya kan, dalam peribadahan yang benar kepada Allah, dan sudah pernah kita bahas. Silakan antum merujuk kembali kepada ceramah yang pernah disampaikan. Nah, ini prinsip kita dalam memahami tauhid asma wa sifat. Ya kan? Antum bisa baca as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku mohon dan meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang nama-nama tersebut adalah lak, milikmu. Karena siapa yang paling berhak untuk menamai Allah? Diri Allah sendiri, zat Allah sendiri. Dan siapa yang paling berhak untuk menamai Allah setelah Allah? Rasulullah. Siapa yang paling berhak untuk mensifati zat Allah? Allah sendiri. Dan siapa setelahnya yang paling berhak? Rasulullah SAW. Siapa yang paling tahu tentang zat Allah selain Allah sendiri dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Dan ini adalah perkara yang gaib. Ilmu kita tidak bisa menjangkau ke sana dan kita tidak bisa mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan wahyu. Itu sumber satu-satunya untuk kita mengetahui tauhid asma was sifat. Dan orang kan mendapatkan ilmu dengan matanya ketika dia melihat, ketika setelah melihat dia bisa menceritakan, oh spesifikasinya seperti ini, modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, karena dia sudah melihat, oh ini Corolla 98, ini Corolla 9, ya kan, tahun 2000 ada perbedaan, oh ini Corolla tahun berikutnya, ya kan, berapa, 2005 ke atas, orang yang melihat tahu kan, oh ciri-cirinya seperti ini. Nah, orang yang gak pernah melihat bisa tahu ketika dia mendapatkan berita. Saya belum pernah melihat ada model Corolla baru yang keluar. Tapi saya mendapatkan berita dari teman saya. Artinya saya mendapatkan ilmu dari orang yang sudah pernah melihat. Nah, kalau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita pernah melihat Allah? Dari mana sumber kita? Wahyu. Dari Allah. Dan sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan kita ulang-ulang terus supaya kita kenal dan tahu. Karena banyak aliran-aliran apa ini firqah-firqah yang tersesat dalam pemahaman tauhid asma dan sifat ini. As'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu adalah menjadi milikmu. Engkau yang menamai dirimu sendiri. Ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Dan memohonlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini salah satu tawassul yang diperbolehkan, nanti kita bahas. Ada pertemuan-pertemuan pembahasannya akan sampai ke situ. Sampai tabihi nafsa. Nah, yang nama-nama tersebut dinamai oleh dirimu sendiri. Ini pertama, samaita bihi nafsak. Yang dinamai oleh dirimu sendiri. Au alamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik. Atau diturunkan kepada kitab sucimu seperti diturunkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya kan? Au istakhartha bihi awistakhartahu fi ilmil ghaibi indah, atau engkau awistakhartha bihi, maaf, awistakhartha bihi, bukan syarat, awistakhartha bihi fi ilmil awistakhartha bihi fi ilmil ghaibi indah, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaib, di dalam khazanah dan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak terbatas nama-nama dan sifat Allah karena Allah Maha sempurna, Maha segalanya. Tapi yang kita ketahui dari nama-nama dan sifat-sifatnya sebatas yang Allah beritakan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Makanya dikatakan di sini, awistakharta bihi fi ilmil ghaibin indah, atau yang engkau sembunyikan. Tidak engkau wahyukan, tidak engkau beritakan, dan masih engkau simpan dalam ilmu ghaibmu, perbendaharaanmu dan hazanahmu. Ini prinsip kita dalam memahami tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu, sekali lagi, ya kan, tauhid asma wa sifat artinya adalah bahwasanya kita meyakini, mengikrarkan dengan hati kita pengikraran yang benar, yang paten, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang luhur yang menunjukkan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah tabaraka wa taala seperti apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya, ya kan, di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tanpa mengubahnya, tahrif namanya, tanpa mengubahnya. Nanti akan kita pelajari ada tahrif lafzi, ada tahrif apa maknawi, ya kan, tanpa merubahnya baik secara lafaz maupun makna, tanpa ta'til, meniadakan, menghapus, ya kan, nama-nama dan sifat-sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala, atau takyif, membicarakannya, membicarakan tentang tata caranya, membicarakan tentang bagaimananya, tanpa tamtsil, mencontohkan. Dan kaidah kita dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah tabaraka wa taala, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini mengandung penafian atas segala sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan memuat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha mengetahui. Dan ini adalah merupakan manhaj para salafus saleh, yaitu para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya kan, yang mereka semua adalah orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan tauhid asma dan sifat, yaitu manhaj yang tidak menamai dan mensifati Allah tabaraka wa taala kecuali seperti yang Allah dan Rasulnya telah memberi nama dan sifat yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenal Allah kecuali diri Allah sendiri, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa memberi nama selain dari nama-nama yang Allah tetapkan, atau mengingkarinya, atau menyerupakan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan makhluknya, atau mentakwili, menafsirkan, ya kan, sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari hatinya, maka dia telah berkata dan mengenal Allah dengan mengada-adakan kebohongan kepada Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 15, "Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban?" Dan maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah tabaraka wa taala? Dan sebagian dari contoh tauhid asma wa sifat adalah seperti Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Bijaksana, ya kan, Al-Hakim, ya kan, Allah Maha Bijaksana, maaf. Kemudian Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Kemudian Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Quddus, Allah Maha Suci. Di antara contoh-contoh sifat Allah adalah seperti tinggi, Al-Ulu, dan Al-Ulu, Allah tinggi, karena di mana Allah di atas. Kemudian as-sam'u, mendengar. Kemudian al-basar, mengetahui, apa ini, melihat. Al-ilmu, mengetahui. Al-wajhu, wajah. Al-yadain, tangan. Dan al-hikmah, apa, bijak. Bijaksana, contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tauhid asma wa sifat ini secara lebih sedikit mendalam, walaupun nanti insya Allah akan kita bahas lagi pada jenjang berikutnya. Tapi insya Allah pada pertemuan minggu depan kita sedikit akan bahas tentang apa itu tahrif, tamtsil, ya kan, tasbih, ya kan, ta'til, ya, karena banyaknya dari sebagian dari umat Islam yang terjatuh dalam permasalahan tauhid asma wa sifat ini dan salah dalam memahami tauhid asma wasifat. Wallahu a'lam, semoga ini bermanfaat. Segala apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya kan, dan tidak ada kesalahan kecuali datangnya dari saya dan setan, dan manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. dan sebaik-baik kita adalah yang paling bisa cepat untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.